Bismillahirrahmanirrahim. Lillah kembali kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-muhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا والذي أحضرنا في هذا المجلس لما عن وجيك حذرت الله مدهني كبحقيان يوم سألوا منطحكا كبحقيان bagi hamba-hambanya di dunia dan akhirat, dan menyisakan sebagian dari kesulitan terjadi kepada hambanya di dunia agar mereka meminta kebahagiaan kepada Allah sang pemilik kebahagiaan dunia dan akhirat. Maha melimpahkan kepada hamba-hambanya kebahagiaan sebelum mereka meminta, dan menjadikan sebagian kesulitan muncul dalam kehidupan agar mereka mau meminta. Maha suci Allah yang menyenangi doa dan munajat kepada hamba-hambanya, dialah yang maha sempurna dan maha melimpahkan kasih sayangnya, sehingga satu-satunya zat yang berbeda dengan segenap makhluk yang selalu semakin gembira dengan banyaknya permohonan, dialah Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maha suci Allah, maha tunggal dan maha abadi, matahari yang selalu terang benderang sepanjang waktu dan zaman, sepanjang terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Namun cahaya Allah tiada pernah sirna sepanjang zaman. Cahaya yang terus terang benderang bukan hanya menerangi mata tapi menerangi jiwa, sehingga mereka yang tidak melihat pun mendapatkan cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Rupa limpahan kasih sayang, rupa limpahan kelembutannya, rupa limpahan kebahagiaan yang darinya diciptanya sumber-sumber kebahagiaan dari ayah dan bunda, dari anak, dari suami atau istri, dari tetangga, dari hujan, dari matahari, dari bulan, dan dari segala apa yang ada di alam, yang kesemuanya diciptakan oleh Allah agar manusia mendapatkan kebahagiaan. Namun Allah tidak jadikan kebahagiaan di dunia ini sempurna agar manusia tidak terlena dengan kebahagiaan yang sementara, karena masih ada kebahagiaan yang abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kenikmatan di dunia pasti ada akhirnya. Setiap kesehatan akan muncul padanya sakit. Pada ucapan, pada lisan, pada penglihatan, pada pendengaran, pada semua manca indera, pasti ada saat-saat di mana Allah mencabut kenikmatannya, dan terasalah bagi manusia betapa berharganya kenikmatan. daripada itu. Yang hal itu hakikatnya merupakan seruan ilahi untuk mengenal kenikmatan, agar sang hamba bersyukur kepada sang pemilik kenikmatan, dan berbahagialah mereka yang memahami kasih sayang ilahi yang selalu ada dan selalu ditawarkan lebih kepada mereka yang mau meminta. Mereka yang banyak bermunajat tentunya berbeda dengan mereka yang jarang berdoa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Demi malam ketika telah gelap gulita, malam yang zahir dan malam yang batin. Malam yang zahir adalah gelapnya sebagian permukaan bumi, dan mereka di dalam kesibukan yang berbeda dari siang harinya. Namun malam yang batin adalah kegelapan jiwa, dari gelapnya kesedihan, dari gelapnya kegundahan dan kerisauan. Membuat cahaya yang terang benderang pun seakan tiada, karena jiwanya penuh kerisauan dan kegundahan. Inilah malam yang batin. Wanahari idza tajalla, jadi siang hari apabila telah terang benderang, siang yang lahir dan siang yang batin. Siang yang lahir adalah saat siang di mana aktivitas pada puncaknya masing-masing di waktu siang dan malam itu. Ada takdir dan kudrat ilahi yang selalu terjadi, sedemikian banyak kenikmatan terjadi dan sedemikian banyak musibah terjadi. Dalam setiap musibah tersimpan penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Dalam kenikmatan terdapat tawaran untuk mendapat lebih lagi jika ia bersyukur, dan terdapat teguran akan merubah kenikmatan itu menjadi kesusahan jika ia tidak bersyukur kepada Allah. Maha suci Allah yang membimbing dengan kenikmatan untuk mencapai kenikmatan. Dengan kenikmatan ia bisa mencapai kenikmatan yang lebih. Dari Jakartum, Kaji dan Naku, walaupun Jakartum, Inna Adami Lashadi. Maha suci Allah yang menjadikan perbuatan syukur dalam kenikmatan membuat kenikmatan bertambah lagi, bukan berkurang. Hadirin hadirat, demikian Allah membimbing kita untuk selalu berbuat luhur dan bersyukur. Bersyukurlah atas kenikmatanmu yang ada saat ini, maka Allah menambahnya. Jika kita merasa banyak dari kesusahan yang menimpa kita, ingatlah dalam kesusahan kita itu masih ada banyak kenikmatan. Masih ada kenikmatan melihat, mendengar, bicara, bergerak, dan banyak lagi kenikmatan lain. Hal itu semua yang jika kita syukuri akan memupus dan menghapus dari musibah yang muncul pada kehidupan kita. Kita merasa kenikmatan kita sudah 80%, 20% kesusahan. Misalnya, bagaimana supaya kesusahan ini sirna? Banyak bersyukur, maka Allah akan memupus dan menipis kesusahan itu. Inilah janji Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, dan demi penciptaan pria dan wanita, kata Allah, bahwa pada setiap pria dan wanita itu telah Allah tentukan bentuk jasadnya, dan Allah tentukan ketentuannya akan muncul dari pria dan wanita ketika berpasang-pasangan, dan muncul keturunan dan keturunan. Barangkali dari satu nama Allah Maha Mengetahui akan muncul beribu-ribu nama dari keturunan, dan keturunan itu tergantung pula kepada doa ayah bunda. Jika dia menaungi anak-anaknya dengan doa dan munajat, maka Allah pula melindungi anak-anaknya dengan kasih sayangnya. Apakah dia ada di dunia atau meninggalkannya karena wafat. Dialah Allah yang maha memelihara dan maha mengayomi alam semesta, maha mengayomi hamba-hambanya dengan doa dan munajat mereka jika mereka meminta kepada Allah penjagaan atas dirinya, penjagaan atas hartanya, penjagaan atas keluarganya, penjagaan Allah atas keturunannya. Sang maha mengayomi akan mengayomi berkat doa dan munajat kita. Demikian indahnya Allah Maharaja yang paling berhak untuk dimuliakan dan diagungkan. Namun seakan-akan Allah berkhidmat kepada kita lebih dari semua yang berkhidmat kepada kita. Sungguh Allah maha mulia, namun kasih sayang dan kelembutannya seakan Allah itu yang paling berkhidmat kepada kita lebih dari semua yang berbakti kepada kita. Karena dalamnya samudra kasih sayang Rabbul Alamin. Wa ma khalaqal dzakara wal untha illa syai'un lasyadzar. Sungguh perbuatan kalian itu berbeda-beda. Ada maksiat dan ada taat. Ada dosa, ada pahala. Setiap manusia selain Nabi dan Rasul melewati hari-harinya dalam pahala dan dosa. Mereka lepas dari sifat maksum, maka hari-harinya dilewati dengan pahala dan dosa, dan setiap dosa itu akan gugus dan istighfar dan taubat. Beruntunglah mereka yang banyak bertaubat dari hari-harinya dari segala dosa-dosanya. Semoga bulan kalian diberi kelezatan taubat hingga kita selalu asyik bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah, inna sa'yakum lasyatta. Amma man a'ta wa taqa saddaqa bil husna fasal yasiruhu lil yusra. Wa amma man baqiya wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasal yasiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah meneruskan firman-Nya, jika seseorang itu beriman dan bertakwa, memperbanyak amalnya kepada Allah, mengikuti dosa-dosanya dengan penyesalan dan istighfar, memohon maaf kepada Rabbul Alamin, melewati hari-harinya dengan penuh harapan kepada Allah untuk membenahi harinya lebih baik dari hari yang lalu, penuh harapan dan munajat, pamanatara wa taqwa, dan memperbanyak sadaqah kepada para fuqara. Sadaqah yang ketahuan dan sadaqah yang tidak ketahuan. Sadaqah yang ketahuan sunnah, sadaqah yang diam-diam juga sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pamanatara wa taqwa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan semua apa yang baik yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama yasiruhu yusra. Perbuatan baiknya itu, ketakwaannya itu, ketaatannya itu, dan sedekahnya itu perbuatan baik semua. Allah berkata, aku akan memudahkannya kepada jalan yang lebih mudah. Jalan kemudahan di dunia dan akhirat akan terbuka dengan semakin banyak kita beramal dan taat kepada Allah. Apapun yang kita usahakan dan kita perjuangkan akan dilimpahi kemudahan jika diwarnai dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan serahkan membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal menurut kadar kemampuan. Wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Mereka yang kikir dan menahan diri dari banyak beramal, maka berupa sedekah atau berupa ibadah. Wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan apa yang dibawa oleh sang nabi, fasayassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia ke jalan yang lebih sulit. Semakin kita berpaling dari hal-hal yang luhur, maka kehidupan kita semakin sulit. Jika sulit di dunia, jika ia tidak dapat kesulitan di dunia, ia dapat kesulitan di barzakh, kesulitan di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, perbuatan taat, perbuatan baik dan mulia membawa kemudahan di dunia dan puncaknya di akhirat. Dan perbuatan yang buruk akan membawa kesusahan di dunia dan puncaknya di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa ma yughni 'anhu maluhu idza taraka, apalagi gunanya hartanya apabila ia sudah sampai ke dalam tempat orang-orang yang dimurkai Allah. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taraka illa 'alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-huda. Bahwa segala jalan petunjuk itu adalah milik Allah dan dari Allah. Wa inna lana lal-akhirata wal-huda. Sungguh milikulah semua kehidupan dunia dan akhirat. Demikian firman Allah, milik Allah semua kehidupan dunia dan akhirat. Maka perbanyaklah doa dan munajat kepada sang pemilik dunia dan akhirat, agar keadaan lebih terindah di dunia dan akhirat, karena dialah pemiliknya. Bandartukum naran talabba la yasfaha inda lashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Maka berhati-hatilah kata Allah, menasihati kalian daripada api neraka yang mengerikan, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang banyak berbuat jahat. Hadirin hadirat, demikian indahnya Al-Qur'an yang selalu menyampaikan ayat-ayatnya dan seruan kelembutannya kepada kita. Dan hindarilah perbuatan yang mungkar semampunya, karena dia Allah Maha Indah dan selalu ingin menerima yang indah-indah. Bila tidak terjebak dalam hal yang hina di sisi Allah, perindahlah dengan taubat dan istighfar. Niscaya Allah mengganti itu semua menjadi pahala dan keluhuran. Dan ladina anu illa ladina anu wa'amilu salihati ulaika yubadilullah sayyatihim hasanat ila man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ulaika yubadilullah sayyatihim hasanat. Mereka yang bertobat, beriman, beramal saleh, memperbaiki dirinya dengan hal yang mulia semampunya, Allah menggantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala. Wahai yang maha baik dan maha indah, melebihi segenap kebaikan dan keindahan, terimalah segala kekurangan kami dan ketidaktaatan kami, gantikan dengan ketaatan dan keindahan di hadirat mulia Rabb. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan peringatan kepada kita untuk tidak memperbesar dan mempertanyakan hal-hal yang sudah dihalalkan. Sebagaimana sabda beliau riwayat Sahih Bukhari yang baru saja kita baca bersama tadi, inna min a'zamil muslimina jurman alladina man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatin. Mereka yang bertanya, orang yang paling besar dosa muslim terhadap muslim lainnya, paling jahat siapa? Mereka yang mempertanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, diharamkan gara-gara yang mempertanyakan. Bagaimana contohnya? Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan makna hadis ini adalah orang-orang yang terus menggali dan mengorek pertanyaan-pertanyaan, meragukan hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah, muncul dari kedangkalan pemikiran dan dari kesombongannya terhadap dirinya dan terhadap saudara-saudaranya yang baik. Sebagaimana mempertanyakan hal-hal yang telah diperbolehkan oleh Allah. Contohnya, ini beberapa hari lagi kita masuk bulan Rajab. tanggal 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab, bagaimana hukumnya puasa di bulan Rajab? Puasa di semua hari sunnah, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan bulan Ramadan hukumnya fardu, selain itu sunnah. Di bulan Syawal, mau Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, kapanpun puasa itu sunnah. Muncul orang-orang di masa sekarang yang mengharamkan puasa Rajab. Lalu bagaimana dengan puasa di hari lain? Hari lain diperbolehkan Rajab, tidak boleh puasa. Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarah Nawawi ala sahih Muslim mensyarahkan bahwa memang tidak pernah ada satu dalil yang sahih tentang puasa di bulan Rajab. Akan tetapi diriwayatkan oleh Abi Dawud di dalam sunannya dalam riwayat yang sahih bahwa Rasul suka berpuasa di bulan haram. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Imam Nawawi mengatakan bulan Rajab salah satu dari bulan haram, empat bulan haram itu. Jadi puasa di bulan Rajab sunnah tabidah dengan dalil yang sahihah sharihah. Puasa di bulan Rajab adalah hal yang sunnah yang sangat kuat dalilnya, karena sudah dijelaskan Rasul berpuasa di bulan haram, yaitu empat bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka mengingkari puasa yang Rajab terkena kepada hadis yang kita sebut tadi, orang yang mempertanyakan dalil tentang puasa di bulan Rajab akhirnya muncul fatwa pengharaman puasa di bulan Rajab padahal hal itu sunnah. Mereka mencari dari hadis yang mengatakan sunnah puasa bulan Rajab tidak ketemu, maka mereka langsung mengharamkannya dan mengatakan puasa Rajab bid'ah padahal Rasul berpuasa di bulan Rajab. Mereka tidak menemukan puasa di bulan Rajab ada dalil sahihnya, padahal ada dalil sahihnya yang lebih umum dari bulan Rajab. Hadirin, Imam Nawawi mengatakan hadis itu menjadi dalil sunnahnya puasa di bulan Rajab karena tidak pernah ada larangan puasa di bulan Rajab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah salah satu dari makna hadis tadi, orang yang mempertanyakan suatu masalah yang belum tidak diharamkan menjadi diharamkan gara-gara pertanyaannya. Hadirin hadirat, ketika mempermasalahkan suatu masalah dari kedangkalan pemahamannya terhadap syariat, buat munculnya fatwa-fatwa baru yang keluar dari ajaran yang benar, seperti membid'ahkan maulid, mengatakan istighatsah syirik. Hal-hal seperti ini adalah mempertanyakan dan mempermasalahkan hal yang sudah dibolehkan sampai diharamkan karena ucapannya. Hati-hati daripada hal yang seperti ini. Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan bahwa bukan berarti orang tidak boleh bertanya, karena banyak bertanya adalah insaf alaih, hal yang sangat dilimpahi pahala yang banyak demi kejelasan agamanya, kejelasan pemahamannya terhadap ilmu. Tapi memperjuangkan hal yang halal agar menjadi haram adalah terkena kepada hadis ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita tidak tahu hukum suatu hal, jangan sesekali menghukuminya, apalagi mengharamkannya. Kalau belum tahu dalilnya, ya sudah, saya tidak tahu dalilnya, entah hal itu sunnah atau bid'ah. Tapi jangan segera cepat-cepat diharamkan, apalagi dikatakan bid'ah dan syirik, ternyata hal itu adalah sunnah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma mungkin tidak sampai ilmunya kepada kita. Muncul sebagian saudara-saudara kita yang berbuat demikian, semoga Allah membenahi akidah dan melimpahkan kemuliaan taubat. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan dalam Sahih Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. min duni an yanqusa min ujurihim syai. Barang siapa yang mengajarkan satu hal yang baru selama itu berupa kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna bil islami sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min duni an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa yang mengajarkan hal-hal baru berupa keburukan di dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan sedikit pun. Jadi hal yang baru selama baik dan tidak bertentangan dengan syariat telah ada dalilnya di riwayat sahih Muslim. Sebagaimana hal-hal yang baru dilakukan setelah wafatnya sang Nabi dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun selama itu baik, hal itu telah diperintah oleh Allah. Sebagaimana Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan bahwa berkata Al-Hasan pada ayat innallahi ya'murukum bil adli wal ihsan وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Imam Ibn Rajab menjelaskan ayat itu tidak menyisakan suatu perbuatan baik kecuali sudah diperintah oleh Allah, dan tidak menyisakan satu perbuatan buruk kecuali sudah diperintah oleh Allah. Apakah sudah ada di masa Nabi atau belum ada di masa Nabi? Zaman sekarang dengan jelas tentunya kita pakai lampu, pakai karpet di masjid. Zaman dulu tidak dipakai, tapi selama itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, boleh-boleh saja. Namun menambah syariat, hukum yang fardu, itulah yang disebut kemungkaran dan bid'ah dhalalah. Mengenai hadis Rasul yang bersabda, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar, semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka, telah dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa makna hadis ini amrun makhsus, umum tapi ada kekhususannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amlaanna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, akan kupenuhi neraka jahannam itu dengan seluruh jin dan manusia kesemuanya. Buktinya kan tidak semua masuk neraka jahannam. Banyak yang masuk ke dalam surga, namun Allah berkata kesemuanya, maksudnya kesemua yang batin, kesemua yang zalim, kesemua yang jahat. Demikian hadirin, makna hadis tersebut juga dikatakan oleh Imam Nawawi, kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar, semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat di neraka, adalah hal yang umum, tapi ada pengecualian, tidak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah yang buruk adalah yang sesat karena diperjelas oleh hadis tadi. Barang siapa yang mengajarkan hal yang baru, yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam kita, maka mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, bahwa di masa ia menjabat sebagai khalifah, ia didatangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Umar mengadukan pembunuhan banyak para sahabat pada kejadian Ahlul Yamamah. Banyak para yang sahabat yang hafal Quran dibunuh. Maka berkata Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, sebaiknya Al-Quran ini kita tulis, kita tuliskan. Karena sebelumnya belum dituliskan, belum dibukukan maksudnya. Ada yang menulisnya beberapa halaman, ada yang menghafalnya. Ini kalau tidak dikumpulkan dalam satu buku, nanti generasi sesudah kita bisa tidak mengenal Al-Quran lagi. Karena banyak para sahabat yang hafal Quran dibunuh, segera kita bukukan sebelum lupa dari hafalan orang. Nanti orang-orang yang hafal wafat, nanti sudah. Mumpung yang hafal Quran masih banyak di masa itu. Abu Bakar Siddiq berkata, "Kaifa hafal syaitan kana yamaluhu Rasulullah?" Bagaimana aku berbuat satu hal yang tidak diperbuat oleh Rasul? Rasul tidak menyuruh untuk membukukan Al-Quran, bagaimana aku membukukannya? Sayyidina Umar berkata, "Lakinna wallahu fihi khair." Tapi dalam perbuatan itu adalah kebaikan, dan kebaikan sudah diperintah oleh Nabi. Maka Allah sendiri setuju dan Al-Quran mulai dijilidkan. Selesai di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga saat ini disebut Mus'haf Utsmani dan disetujui oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hingga diteruskan di masa beliau karamallahu wajhah hingga saat ini. Itu perintah. Hal yang tidak pernah diperintah oleh Rasul, maka jika hal yang baru tidak diperbolehkan, sentuh Al-Quranul Karim, karena hal itu dijelaskan setelah wafatnya sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian makna dari hal-hal yang baik. Jika diadakan selama tidak bertentangan dengan syariah, maka hal itu merupakan kebaikan, mendapatkan pahala, dan pahala bagi orang yang mengikutinya. Namun jika hal itu buruk, maka hal itu akan membawa dosa baginya dan orang yang mengikutinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semakin kita mendekat dan memahami kemuliaan tuntunan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan semakin indah hari-hari kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap perbuatan baik kemuliaan. Allah jadikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan semakin seseorang itu berterima kepada makhluknya Allah, semakin ia dimuliakan di dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika orang yang banyak membantu kepada saudara muslimnya, saudara-saudaranya, walaupun dia dari kelompok muslimin atau di luar Islam, bahkan hewan, berbuat baik kepada semua yang hidup dari makhluknya Allah, ada pahalanya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang sampai dihadapkan Allah kehabisan amal pahala, ia banyak berbuat pahala tapi juga banyak berbuat dosa. Maka ketika ia sudah diperintahkan masuk ke dalam neraka karena amalnya sedikit, habis tergadaikan oleh dosa dosanya, Allah ditanya oleh hamba itu, "Rabbi, aku di masa hidupku banyak membantu orang yang susah. Kan tasaddaqtu ila ibadika wa anta ahqqu minni an tatasaddaq ilayya fa tasaddaq minni." Wahai Allah, aku dulu sering membantu orang yang susah, sedangkan engkau lebih berhak untuk membantu dan melimpahkan kemudahan atas kesusahan, maka sekarang sedekahlah padaku. Maka Allah berkata, "Jazakallahu suhati, beri kemudahan pada hambaku, karena ia selalu membantu orang yang susah." Demikian Allah menghargai perbuatan baik kepada Allah. Perbuatan baik itu sudah dicatat dalam pahala. Pahalanya sudah tergadai karena dosa. Namun sifat baik tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, jika seorang yang menjumpa seorang hewan yang seekor kucing itu dijebak dalam sebuah kamar, tidak diberi makan dan minum sampai mati kehausan dan lapar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Allah tidak mengasihani hamba yang sulit mengasihani makhluknya. Semakin besar seseorang mengasihani makhluknya walaupun hewan, maka Allah SWT mengasihaninya. Hadirin, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ketika seorang wanita yang banyak berbuat dosa melihat seekor anjing yang kehausan, lantas sampai menjilat tanah dari hausnya, Allah berikan orang itu, wanita itu mengambilkan air dengan sepatunya karena di sumur, anjing tidak bisa mencapai air di sumur, dia berminum, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Hewan tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tapi yang berterima kasih untuknya Allah. Jadi terjadi beberapa waktu yang silam, saat itu saya masih di Darin, ditinggal beberapa lama di Mukalla, wilayah Syahid. Di situ ada seorang, satu hari saya melihat jenazah diusung. Tapi ada hal yang ganjil. Apa yang ganjil? Ketika jenazahnya diusung, orang banyak mengusungnya, ratusan ekor kucing ikut mengusung, ikut mengikuti jenazah. Ini ganjil. Saya pikir ada jenazah diikuti ratusan kucing, baru ini saya lihat. Ya. Ketika saya bertanya-tanya, kenapa ini? Mereka pun memuji wanita tua itu yang wafat alaihi rahmatullah. Di masa hidupnya, ia dicukupi oleh anak-anaknya. Nafkahnya dicukupi oleh anaknya. Kerjanya setiap pagi masuk ke pasar, mengambil bekas kepala-kepala ikan yang terbuang, dan tas ditaruh di sebuah gerobak, dan ia melemparkannya kepada semua kucing yang ada di jalan. Bertahun-tahun itu terjadi, sampai setiap pagi ratusan kucing sudah jajar di jalan menunggu bagian yang diberikan oleh wanita tua itu. Jika dia wafat, ratusan ekor kucing itu mengantar jenazahnya. Berhari-hari puluhan ekor kucing tidak meninggalkan kuburnya. Demikian hadirin hadirat, Allah jadikan ibrah bahwa setiap hewan itu mempunyai perasaan terima kasih kepada yang memberinya. Bagaimana aku dan kalian yang selalu diberi oleh Allah? Adakah perasaan terima kasih terlintas untuk selalu berbakti kepada Allah? Semoga Allah menghiasi jiwa kita dengan keindahan, mewarisi jiwa kita dengan sifat syukur. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang Maha menerbitkan matahari kebahagiaan, terbitkan matahari kebahagiaan dalam hari-hari kami. Dunia dan akhirat, zahiran wa batinan. Jadikan jiwa kami selalu terang benderang dengan cahaya kesejukan namamu. Jadikan jiwa kami selalu tenang dalam cahaya kenikmatan dan kesejukan namamu. Jadikan hari-hari kami selalu dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, padamu kami bermunajat atas segala doa dan harapan dari segala hajat kami yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Jauhkan kami dari segala musibah dan kesulitan yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Limpahkan untuk kami segala kemudahan dan anugerah yang kami ketahui dan kami belum ketahui. Fakulu jami'an ya Rabb.